rasa cinta yang terdalam. Bersamaku kamu bisa bahagia selamanya. Tak ada yang lain, mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu, sumpah mati aku cinta. Nafasku karenamu.